Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi. Pada kesempatan kali ini masuki halaman 51, yaitu pembahasan kedua dari isim-isim yang tanda i'rabnya dengan alamah far'iyah atau tanda yang bersifat cabang. Yang sebelumnya sudah kita bahas tentang al-asma'ul khamsah, maka yang kedua ini adalah tentang al-musanna. Diterangkan di sini al-musanna huwa ma dalla 'ala tsnaini. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan terhadap bentuk dua bagi laki-laki, awis natsaini atau dua bagi perempuan. Bisiadati alifin wa nunin au ya'in wa nunin 'ala mufradihi, dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun pada isim mufradnya. Jadi isim musanna simpelnya isim menunjukkan dua. Bentuknya adalah dengan menambahkan alif nun, misalnya kitabani, atau ya dan nun, misalnya kitabaini dari isim mufradnya. Alamatuhu, tanda-tandanya, maksudnya tanda i'rab yang dimiliki oleh isim musanna. Yurfa'u bil alifi, dirofa' dengan alif. Wa yunsobu wa yujaru bil ya'i, dinasob dan dijerkan dengan ya. Sehingga isim musanna ini termasuk isim yang tanda i'rabnya far'iyah karena menggunakan huruf. Sebagaimana kita tahu bahwasannya tanda asli itu ketika rofa' dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, jazm dengan sukun, itu alamah asliyah. Adapun selain itu jatuhnya kepada alamah far'iyah, termasuk di sini adalah isim musanna. Kita lihat contohnya nahwu ja'al akhawani, telah datang dua saudara. Ra'aitul akhawaini, saya telah melihat dua saudara. Salamtu 'alal abawaini, saya mengucapkan salam kepada kedua orang tua. Ya, maka al akhawani contoh isim musanna yang rafa', karena sebagai fa'il. Al akhawaini contoh isim musanna yang nasab, karena sebagai maf'ulun bih. Dan al-abawaini contoh isim musanna yang jir atau majrur, karena didahului oleh huruf ala. Kemudian al-mulhaqu bil musanna, yang termasuk mulhaqnya isim musanna. Artinya dia dikelompokkan ke dalam isim musanna, dikatakan mulhaq karena tidak memenuhi syarat, yaitu tidak memiliki bentuk mufradnya. Sehingga isim-isim yang i'rabnya seperti isim musanna tapi dia tidak memiliki bentuk mufradnya, maka dia namanya mulhaqnya isim musanna. Apa saja mulhaqnya isim musanna? Yulhaqu bil musanna ma yali. Dikelompokkan atau dimulhaqkan kepada isim musanna adalah lafaz berikut ini. Awalan kila wa kilta. Yang pertama kila dan kilta. Kila untuk muzakkar, kilta untuk muannas. Wa dhalika bi syarti idhafatihima ila dhamiri. Kila dan kilta itu mulhaqnya isim musanna itu dengan syarat keduanya itu diidhofahkan kepada isim dhamir atau kepada dhamir. Nahwu contoh, ya kita lihat contohnya, ja'a talibani kilahuma, telah datang dua siswa itu kedua-duanya. Kilahuma ini diidhofahkan kepada dhamir, maka dia masuk ke mulhaqnya isim musanna karena dia taukid dalam keadaan rofa', maka dengan alif kilahuma. Waja'atu talibatani kiltahuma, ini juga diidhofahkan kepada isim musanna sehingga rofa'nya dengan alif karena diidhofahkan kepada dhamir. Ya, termasuk mulhaqnya isim musanna karena diidhofahkan kepada dhamir. Kiltahuma. Ra'aitul waladaini kilaihima, saya melihat kedua orang tua kedua-duanya. Yani kilaihima juga diidhofahkan kepada kepada dhamir kilaihima, seperti itu. Wa ra'aitul bintaini kiltaihima, dan saya melihat dua anak perempuan itu kedua-duanya. Amma idza udhifata ila ismi dhahiri, adapun apabila keduanya itu diidhafahkan kepada isim dhahir, fa innahuma talzamanil alif, ya fa innahuma talzamanil alifa, maka keduanya itu talzamanil alifa, selalu menetapi menggunakan alif, artinya selalu bentuknya itu pakai alif apabila diidhafahkan kepada apa? Kepada isim zahir. Tidak ada yang pakai ya, semuanya pakai alif. Wa tu'rabani bil harakatil asliyatil muqaddarati 'alal alifi. Ketika itu keduanya yaitu kila dan kilta ketika idhafah diidhafahkan kepada isim zahir, maka di'irabi dengan harokat yang asli yang dikira-kirakan pada alif. Nah, contoh ja'a kilat talibaini. Ja'a kilat talibaini, telah datang kedua siswa itu. Maka kilat talibaini, kila itu i'rabnya adalah dia fa'il, ya fa'il rofa, tanda rofa'nya dhammah muqaddarah. Wakil talibataini, ya kalau kilta, ya dia, misalnya jaat kilta talibataini, kilta dia fa'il ya, dia fa'il, rofa tanda rofanya, dhammah muqaddarah. Simpelnya adalah ketika diidhafahkan kepada isim zahir, maka dia hukumnya seperti isim maksur, ya gitu aja simpelnya ya, hukumnya seperti isim maksur ya, karena dia isim yang berakhiran dengan alif itu, sehingga rofaknya yang dhamma muqaddarah, nasabnya fathah muqaddarah, jirnya kasrah muqaddarah. Itu yang pertama, kila dan kilta. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, sanian isnani wasnatani. Lafaz isnani dan isnatani, sawa'un udhifata ila dhamiri amla, maka sama saja hukumnya, baik diidhafahkan kepada dhamir atau disandarkan kepada dhamir ataupun tidak ya. Nahu contoh ja'a taliban isnani. Jadi di sini makna udhifata itu bukan mudhaf tapi disandarkan, dikaitkan gitu ya. Contohnya ja'a talibani isnani. Ya di sini dalam hal ini, dalam contoh ini dia sebagai na'at dari talibani. Wa talibatan isnatani. Ya, untuk mudzakkar isnani, untuk mu'anas isnatani. Ra'aitu wa ra'aitu talibaini isnaini wa talibataini isnataini. Ya, ini ketika keduanya tidak diidhafahkan ya, tidak diidhafahkan kepada dhamir ya. Ya bisa mana diidhafahkan tidak masalah ya. Jadi ada yang kondisinya atau kasusnya itu diidhafahkan ke dhamir, ada yang tidak diidhafahkan ke dhamir, sama saja hukumnya, yaitu dia menempati mulhaknya isim musanna, rofaknya dengan alif, nasab dan jarnya dengan ya. Contoh yang berikutnya, wa nahu ja'a asnahuma wa wasnatahuma wa ra'aitus wa ra'aitus naihima wasnataihima, gitu. Ini contoh yang ditofakan kepada dhamir. Ya, jadi beda dengan yang tadi. Kalau kila dan kilta syaratnya ditofakan kepada dhamir. Kalau isnani dan isnatani tidak ada syarat harus ke dhamir, tidak. Tapi baik diidhafahkan ke dhamir atau tidak diidhafahkan ke dhamir, dia hukumnya adalah mulhaknya isim musanna, rofaknya dengan alif, nasabnya dengan ya, dan jirnya dengan ya. Demikian pembahasan isim musanna ya. Demikian pembahasan isim musanna. Yang berikutnya di situ ada latihan ya. Silakan latihannya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Tamrinatun, latihan-latihan. As-su'alul awal, hawilil mufrada ila musannan fima yali. Ya, rubahlah isim mufrad menjadi isim musanna pada kalimat berikut ini. Ya, ketika menjumpai isim mufrad, coba rubah ke isim musanna. Seperti itu ya. Dan tentunya lafaz lainnya ikut terpengaruh ketika memang harus terpengaruh. Ketika tidak terpengaruh ya tetap seperti apa adanya. Ya, silahkan digunakan kaidah yang sudah kita pelajari. Yang jelas mufradnya rubah ke musanna. Udah anak kasih contoh ya, misal nomor satu itu at-talibu mujtahidun, itu kan mufrad duanya, rubah ke musanna at-talibani mujtahidani, seperti itu ya. Silahkan nomor berapa, 2-8 kerjakan sendiri. As-su'alu tsani, soal yang kedua, imla'il faragha bikila au kilta. Ya, simpelnya isilah titik-titik yang ada itu, karena ada titik-titik itu ya, silakan diisi. Isyaraitu sayyarataini, nah itu dengan kila atau kilta pasnya, sangat gampang dan mudah, tinggal disesuaikan jenisnya saja kan, seperti itu ya. Kalau muzakkar ya yang kila gitu, kalau muannas ya kilta. Ya silakan kerjakan. As-su'alu tsalitsu fi ayyil jumlataini al-atiyataini tu'rabu kila i'rabal musanna wa limadza. Pertanyaannya adalah pada dua kalimat berikut ini, manakah yang mu'rabnya itu, yang mu'rab kilanya itu di'irobi seperti isim musanna. Ya, di sini mana yang i'robnya pada dua kalimat ini di bawah ya, yang i'robnya seperti isim musanna dan alasannya kenapa. Ya, demikian untuk kesempatan kali ini, silakan difahami lagi, kemudian dikerjakan latihannya dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita di dalam kita memahami kaidah-kaidah nahwu ini. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.